السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سحرمتي، masih kita pada ucapan musannif rahimahullah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bahwa siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, kepada sesuatu yang gak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat, bahkan dia lalai tidak mengetahui apa yang dimintanya. Dan nanti ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar, yang dimintainya tadi justru menjadi musuh-musuhnya. Dan niscaya yang diibadahinya akan menentang, ingkar terhadap penyembahan-penyembahan mereka, terhadap doa-doa mereka atau peribadatan mereka. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah, "Wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'an." Kalau dikumpulkan manusia, maka sesembahannya tadi akan menjadi musuh-musuhnya. Yani yaqulu ta'ala, dalam ayat ini Allah berfirman, "Idza jumi'a an-nas li yaumil qiyamah fi mawqifil hisab." Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, "kanat hadhihi al-aliha," maka sesembahan-sesembahannya yang mereka pertuhankan, "allati yad'unaha fid dunya," yang mereka berdoa kepadanya ketika di dunia, justru nanti akan menjadi musuh-musuhnya. "Li'annahum yatabarra'una minhum," karena mereka akan berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. "Wa kanu bi'ibadatihim kafirin," dan mereka akan kafirin, akan mengingkari peribadatan mereka, doa mereka, permohonan dan permintaan mereka, istighatsah mereka akan diingkari. Berarti yaqulu ta'ala, berarti Allah berkata dalam ayat ini, "Wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya li'ibadatihim jahidin." Yani mereka-mereka yang disembah, tuhan-tuhan mereka yang disembah di dunia, yang mereka meminta kepadanya di dunia, bi'ibadatihim jahidin, terhadap peribadatan mereka jahid dengan hak. Bukan jahid berjihad, jahid menentang, juhud. Jahidin mereka, menentangnya, tidak setuju, tidak sepakat, dan berlepas diri. Li'annahum yaquluna yawmal qiyamah, karena mereka akan berkata yawmal qiyamah, yang diibadahi di dunia dari orang-orang saleh atau para aulia atau para rasul atau malaikat-malaikat atau Nabi Isa dan Nabi Uzair, mereka akan berkata, ma amarna bi'ibadatina, kami enggak menyuruh kalian beribadah kepada kami, akan berkata seperti itu. Wala sya'arna bi'ibadatihim iyana, dan kami enggak merasa kalau mereka menyembah kami, kami enggak merasa apa-apa, kami enggak tahu. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana, kami berlepas diri dari mereka kepada Engkau ya Allah. Berlepas diri dari mereka dan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berlepas diri dari penyembahan-penyembahan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana Allah kisahkan dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 17 dan 18. Qala ta'ala wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Kata Allah, nanti ketika hari di mana mereka dikumpulkan dan juga yang mereka sembah, dikumpulkan para musyrikin dan yang mereka sembah, yang disembahnya, apakah menyembah orang soleh, apakah menyembah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Uzair, apakah menyembah para rasul atau menyembah malaikat-malaikat, maka yuhsyar, akan dikumpulkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka ibadahi selain Allah. Fayaqul, maka mereka berkata, sesembahan-sembahannya tadi akan berkata atau akan ditanya oleh Allah, sesembahannya akan ditanya, a antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian menyesatkan mereka, am hum dallu sabil, atau mereka yang memang sesat sendiri tanpa kalian suruh. Artinya kalau Isa, maka dikatakan, ya Isa, apakah engkau katakan pada mereka, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Khonibna azakumullah, akan ditanyakan di hadapan mereka. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya Isa, a anta qulta lin-nas, apakah engkau berkata pada mereka, ittakhiduni, ambillah aku sebagai Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan? Tentunya Nabi Isa akan berlepas diri, akan menyatakan dengan perlepas dirian, aku berlepas diri pada Engkau ya Allah. Aku tidak menyuruh mereka kecuali yang Kau perintahkan. Baik. Demikian pula malaikat-malaikat. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Kata mereka, sesembahan-sembahan tadi. Qalu subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain Engkau sebagai wali-wali. Enggak pantas bagi kami untuk menjadikan selain Engkau sebagai sesembahan-sesembahan. Walakin matta'tahum, tetapi karena Engkau berikan pada mereka mut'ah, memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka, kenikmatan-kenikmatan pada mereka, wa aba'ahum, dan juga kepada bapak-bapak mereka, hatta nasu dzikra, hingga akhirnya mereka lupa terhadap dzikra, wa kanu qauman bura, ini karena mereka terfitnah dengan dunia dan kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka justru meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada perlepas dirian, sesembahan kepada yang menyembahnya dengan kalimat subhanak, ma yanbaghi lana. Demikian pula Isa alaihi salam menyatakan dengan kalimat yang hampir sama atau semakna, enggak pantas bagiku untuk mengatakan pada mereka illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya. Thumma qala, kemudian dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yaqulu ta'ala dzikruhu, kata Ibnu Jarir bahwa kalimat yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika dikumpulkan mereka dan sesembahan mereka, maksudnya al-malaikah wal ins wal jin. Dia disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid, kata Mujahid, Isa wa Uzair wa malaika. Nabi Isa, Nabi Uzair dan malaikat-malaikat. Mereka semua akan menjawab, subhanaka ma yanbaghi lana, maha suci engkau, enggak pantas bagi kami ya Allah untuk menjadikan mereka sebagai wali-wali atau memerintahkan mereka untuk menyembahku, enggak pantas bagi kami. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, qalatil malaika, bahwa Allah menyatakan dalam ayat tadi, berarti malaikat-malaikat akan berkata, alladzina kana haula'il musyrikun ya'budunahum, yang disembah oleh kaum musyrikin selain Allah, akan berkata, termasuk Isa alaihi salam, akan berkata, tanzihan laka ya Rabbana, dalam rangka mensucikan engkau wahai Rabb kami, dan dalam rangka berlepas diri dari mereka. Maka dikatakan, ma yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, ya Allah, enggak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali. Ini nuwalihim anta waliyuna, engkaulah wali kami, bukan mereka. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wa aktsaru ma yusta'malu ad-du'a fil kitab was sunnah wal lughah wa lisan as-sahabah wa man ba'dahu min al-ulama fis su'al wat talab, bahwa kebanyakan pemakaian kata doa, kebanyakan pemakaian kata doa dalam kitab Al-Quran, dalam sunnah nabawiyah, dalam lisanul Arab, dalam bahasa Arab, dan juga dalam bahasanya para sahabat dan juga para ulama setelahnya, kalau menyatakan doa yad'u, biasanya yang dimaksud adalah talab, meminta, yani su'al wa talab. Kama qala al-ulama min ahli al-lughah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari ahli bahasa, bahwa penggunaan kata da'a yaj'u du'aan, maknanya adalah meminta, memohon, berdoa. Berarti makna ayat tadi adalah mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah. Maka niscaya yang dimintainya dengan doa akan berlepas diri dari yang berdoa kepadanya. Qala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir. Lihat apa kata Allah. Mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, kepada yang tidak memiliki sekitmir pun, atau mereka-mereka yang diseru selain Allah dengan doa-doa, mereka enggak memiliki apapun, sekitmir pun. Kaum muslimin yang saya hormati, kira-kira makna doa di sini apa? Meminta. Doa yang bermakna meminta, doa utalab, doa utalab. Karena diakhiri dengan kalimat, mereka tidak memiliki sekitmir pun, sekulit arinya korma itu tidak ada nilainya, sedikit pun enggak punya mereka. Bagaimana mungkin meminta pada sesuatu yang tidak memiliki sekitmir pun? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau mereka, kalau kalian doa kepadanya, mereka pun enggak mendengar doamu. Tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun bisa mendengar, enggak akan bisa memberikan apa yang kamu minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Perhatikan barakallahu fikum. Allah sebutkan beberapa kelemahan-kelemahan seperti tadi. Seperti ayat yang sebelumnya. Disebutkan kelemahan-kelemahannya. bahwa siapa-siapa yang mereka seru dengan doa, yang mereka sembah dengan doa, berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon keramat, berdoa pada kuburan keramat, berdoa kepada wali-wali yang telah mati, kepada kuburan-kuburan keramat, semua permintaan-permintaan, permohonan-permohonan, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, bahwa mereka la yamlikuna min qitmir. Pertama, mereka tidak memiliki sekitmir pun, mereka tidak memiliki. Yang kedua, mereka enggak mendengar doa kalian. Yang ketiga, kalaupun bisa mendengar, mereka enggak bisa mengabulkan doa kalian. Kalaupun mendengar. Yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yang keempat, bahwa mereka akan mengingkari kalian yaumul qiyamah. Akan mengingkari kalian, aku enggak menyuruh kalian. Aku enggak minta pada kalian untuk disembah. Aku berlepas diri, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Aku bukan golongan mereka dan aku tidak sepakat dengan mereka. Aku sama sekali enggak ikut campur dengan mereka. Aku enggak nyuruh mereka, aku enggak perintah mereka, aku enggak isyaratkan pada mereka untuk nyembah aku. Berlepas diri, takut mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir. Qanibina a'azakumullah. Tidak akan bisa memberitakan kepadamu seperti berita-berita Allah yang khabir, yang maha mengetahui. Alhamdulillah. Demikian pula dalam ayat lain. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Qul man yunajjikum. Katakan pada mereka, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, min dhulumatil barri wal bahr, siapa yang akan menolong kalian di kegelapan lautan dan di kegelapan daratan? Laut atau di tengah lautan gelap gulita dengan mendung yang pekat, dhulumat ba'duha fawqa ba'd, idza akhraja yadahu la yakjarah la yakjaraha. Kalau kamu keluarkan tanganmu begini, hampir enggak bisa lihat tangannya sendiri. Kepada siapa mereka berdoa ketika itu? Dengan gelombang yang besar, yang dahsyat, dengan badai yang akan menghancurkan, membinasakan mereka, kepada siapa mereka meratap? Hah? Maukah ke kuburan keramat? Enggak nyampe. Jauh. Mau panggil siapa? Fitrah mereka memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah. Fitrah mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hati kecilnya sadar, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan lautan dan daratan? Kegelapan daratan dan lautan. La ilaha illallah. Enggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan pada nabinya, wahai Rasul, wahai Nabi, sampaikan pada mereka, mayunajjikum. Apa ini benda-benda bisa? Pohon keramat ini bisa menyelamatkan kalian di kegelapan lautan? Apakah bisa kuburan keramat ini? Apa bisa mereka semua? Tad'unahu tadarru'an wa khufyah, yang kalian berdoa dengan meratap, dengan merendah, dengan lirih, dengan rasa takut atau dengan samar-samar, dengan lirih suara. Siapa yang bisa? Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kamu mengucapkan dengan lirih, dengan khufyah, dengan tadarru, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Allah mendengar dan mengabulkan doa. Tetapi makhluk-makhluk tadi, kamu menjerit enggak dengar? Menjerit dengan sekeras suaramu enggak akan didengar. Karena bila naazakum di tengah lautan, siapa yang dengar? Apalagi yang sudah mati, yang masih hidup saja enggak dengar. Kamu menjadi sekuat tenagamu enggak akan ada yang dengar. Tapi Allah, tad'unahu tadarru'an wa khufya, kamu berdoa dengan lirih, dengan suara yang perlahan, dengan berbisik, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Allah Maha mendengar bisikan-bisikan kamu. Dan enggak ada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. Kata Allah, dan ketika manusia disentuh kejelekan, dur, madarat, da'ana, mereka berdoa kepada kami, kata Allah, lijanbihi au qa'idan au qa'ima, apakah dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berdiri. Lebih mudah mana? Kamu dalam keadaan berbaring, berdoa pada Allah SWT dengan mudah, dengan suara yang lirih, enggak perlu menjerit-jerit. Dalam keadaan duduk kamu berdoa pada Allah Ta'ala, bisa. Dalam keadaan berdiri pun bisa. Dalam keadaan kamu berlari ketakutan sambil mengatakan, ya Rabb tolonglah kami, bisa. Ada pun tempat-tempat tadi, tempat-tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, segala macam, enggak bisa. Kamu harus mendatangi tempatnya, dan kamu harus melakukan sekian hal. Qulna a'udzubikumullah. Kenapa? La ilaha illallah. Tiada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahu asy-syarru fadzu du'ain 'arid. Kalau manusia ditimpa kejelekan, kesusahan, maka tiba-tiba mereka punya doa yang panjang sekali. Kenapa kemarin kalian berdoanya kepada selain Allah? Kenapa kemarin kalian memintanya kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan? Tiba-tiba ketika dalam keadaan kesusahan, manggil Allah SWT, punya doa yang panjang. Ini semua menunjukkan kalau fitrah manusia mengenal Allah SWT, bahwa Allah maha mendengar dimanapun kamu berada. Allah maha mengetahui dimanapun kamu berada. Dan Allah maha mengabulkan doa. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala apapun, maha bisa menolong kamu. Dan itu semua dipahami oleh fitrah mereka. Buktinya, kalau dalam keadaan mereka di tengah lautan berdoa kepada Allah, berbisik, tidak perlu menjerit-jerit. Ketika mereka dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, memanggil Allah SWT. Kapan? Ketika ditimpa kesusahan. Idza massahu dur. Atau idza massal insan dur. Tetapi ketika dalam keadaan sehat walafiat, datangnya ke tempat-tempat keramat, ke kuburan keramat, tidak memiliki rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lainnya Allah katakan, la yas'alul insanu min du'ail khairi wa in massahu asy-syarru fa ya'usun qanut. Dan manusia tidak putus asa dari doa kebaikan-kebaikan. Dan ketika dia massahu asy-syarr, ditimpa kejelekan-kejelekan, fa ya'usun qanut. Kenapa tiba-tiba dia putus asa? Tadinya enggak putus asa. Ketika dia timpa syarr, ya'us, tiba-tiba putus asa. Khonibun na'azakumullah. Maka ini adalah mereka-mereka yang menyelisihi fitrahnya sendiri. Allah katakan, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, dan ingatlah, ketika kalian beristighatsah kepadaku dan aku kabulkan. Dalam perang Badar, Rasulullah SAW beristighatsah pada Allah Ta'ala, mengangkat tangannya, memohon, meratap, sampai Abu Bakar di sebelahnya merasa sedih melihat Rasulullah SAW, karena terus berdoa dengan meratap. Ya Rasulullah, cukup, Allah akan kabulkan doamu. Sampai selendang beliau atau jubah beliau terjatuh karena mengangkat tangannya. Dan biasa mereka memakainya hanya ditaruh di pundaknya saja, maka ketika mengangkat tangannya begitu terjatuh. Ya Rasulullah, cukup, Allah pasti kabulkan engkau. Tapi terus Rasulullah SAW beristighatsah. Maka Allah katakan, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Allah dan Allah kabulkan. Dan Allah berikan bantuan pada kalian berupa malaikat-malaikat murdifin yang berdatangan terus-menerus. Iblis melihat malaikat-malaikat yang turun. Iblis lari tunggang langgang sampai diriwayatkan mahdurat, buang angin kentut larinya dalam keadaan demikian. Nah, diriwayatkan. Qul inna a'udzubikumullah. Sangat takutnya iblis melihat malaikat-malaikat yang turun. Jangan-jangan aku akan dimenasakan hari ini. Padahal sudah tahu dia bahwa dia dijanjikan akan sampai hari kiamat hidup. Tapi karena ketakutannya dia berlari dan khawatir jangan-jangan Allah merubah dan Allah akan mengazabku, membinasakanku hari ini. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini perlu diingat bahwa pernah kalian beristighatsah dan dikabulkan. Dan alhamdulillah, mungkin sebagian besar kita pun pernah mengalaminya. Ketika sudah betul-betul kepepet dan menyatakan ya Rab, tiba-tiba ada jalan keluar. Pernah? Sering. Sering kali. Ketika kita memanggil Allah, tiba-tiba ada jalan keluar. Dan dalam hadis Anas dikatakan secara marfu', ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahwa doa itu adalah intinya ibadah. Dikeluarkan dari Tirmidzi dalam Jami' dan juga Tabrani dalam kitab ad-du'a, dan memiliki pendukung-pendukung dari hadis Nu'man ibn Bashir dan juga Al-Barra ibn Azib dan lain-lain. Hanya saja yang lebih sahih bahwa lafadznya ad-du'a'u huwal ibadah. Disebutkan mukhul ibadah. Yang lebih sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Wabil hadis sahih, dalam hadis yang sahih dikatakan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan yakin Allah akan kabulkan. Percuma kalau berdoa tapi enggak yakin. Ya Allah, aku meminta, enggak bakal dikasih. Ini sudah su'udzon kepada Allah Ta'ala. Tetapi ud'u Allah, mintalah pada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Dengan yakin, karena Allah menjanjikan. Karena Allah mengkhabarkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, akan aku kabulkan, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Dan juga Allah kabarkan dalam ayat ini, kalau mereka bertanya tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka menyambut perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah. Lihat, ada timbal balik. Berdoalah kepada aku, akan aku beri. Tetapi ingat, yang aku perintahkan, yang aku larang, kerjakan. Dan percayalah, berimanlah kepada aku. Qul inna a'udzubikumullah. Maka bermintalah pada Allah SWT dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Wallahu ala dhanni abdi. Dan Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka buruk, Allah akan berikan keburukan. Kalau hambanya berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dalam Jami'. Dan kata Tirmidzi, hadisun gharib la na'rifu illa min hadzal wajh. Hadis yang gharib yang aku tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini. Dan juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak. Dari hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad pula dalam Musnad. Dari hadis Amr. Dan Al-Haythami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaid, isnaduhu hasan. Kata Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, isnaduhu hasan. Yang ketiga disebutkan pula dalam hadis lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang enggak meminta pada Allah, Allah murka kepadanya. Hati-hati, jangan dikiaskan Allah dengan makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena Allah lam yakun lahu samia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang mengimbanginya, enggak ada yang menyamainya, enggak ada yang mirip dengannya, enggak ada yang sama dengannya. La ilaha illallah. Kalau tidak ada yang sama dengan Allah, laisa kamitslihi syai, maka jangan dikiaskan dengan makhluk. Kalau kita minta terus nanti Allahnya risih. Astagfirullah. Kamu samakan dengan manusia. Pertama minta dikasih. Kedua dikasih sambil nasihati. Jangan minta terus ya. Ketiga masih diberi tapi dimarahi. Keempat sudah enggak dikasih lagi. Itu manusia. Karena kita kebanyakan minta, jadi beliau marah. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai. Allah enggak serupa dengan apapun dan enggak ada apapun yang serupa dengan Allah. Lam yakun lahu samia. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Maha memiliki, sedangkan manusia tadi semuanya la yamlik syai. La yamlikuna min qitmir. Mereka dalam keadaan bakhil, mereka dalam keadaan papa, mereka dalam keadaan fuqara. Sekaya-kaya manusia, mereka fuqara. Dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya. Iya kan? Maka ya jelas aja berbeda. Mereka risih kalau kamu sering minta-minta lagi, minta lagi. Allah Subhanahu wa taala, selama engkau meminta pada Allah berarti engkau beriman bahwa Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kalau engkau berdoa pada Allah, berarti engkau merasa yakin bahwa Allah memiliki sifat ghani, Maha kaya. Dan kalau engkau berdoa pada Allah, berarti engkau percaya dengan berita Allah, ud'uni astajib lakum. Allah akan mengabulkan doa. Ujibu da'wat ad-da'i, kata Allah. Aku akan mengabulkan doanya hamba-hambaku. Kalau engkau berdoa, berarti engkau percaya dengan ayat ini. Kalau engkau meminta, berarti engkau beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha pengasih, Maha penyayang, berarti Allah Maha kaya, Maha memiliki, berarti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ini semua keimanan yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Iman ini beratnya dalam timbangan kebaikan sangat beratnya. Jadi jangan dipikir tentang doa ya, dengan kecilnya apa yang kamu minta atau besarnya apa yang kamu minta. Jangan itu yang dilihat. Masa sendal aja minta pada Allah Ta'ala. Nabi menyatakan, salullah, mintalah pada Allah, hatta syis'ah idal qata'a. Atau kama qala SAW. Mintalah pada Allah hingga sampai tali sendalmu putus, doalah pada Allah Ta'ala. Khudumudina azakumullah. Jangan anggap remeh masalah doa. Jangan anggap masalah kecil masalah doa. Penting. Belum sisi dikabulkannya, itu kebaikan buat kita. Sisi ibadahnya sangat besar, bahwa engkau beribadah pada Allah dengan kalimat ya Rabbi atau Rabbi gfirli atau ya Allah as'aluka, aku minta kepadamu. Itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Jami' dan juga Ibnu Majah dalam Sunan dan Imam Ahmad dalam Musnad. Dari hadis Abu Hurairah. Dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah tentang hadis ini, isnaduhu la ba'sa bihi. Isnaduhu la ba'sa bihi. Hadis berikutnya dikatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Enggak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada doa. Bahkan salat diwajibkan. Dijadikan sebagai fardu ain. Dan dijadikan sebagai ruknun min arkanil Islam. Apa isinya? Doa. Salat. Dari takbir sampai salam. Dijadikan oleh Allah sebagai kewajiban masing-masing individu. Kewajiban aini. Dan juga dijadikan oleh Allah SWT sebagai rukun. Kata Nabi, ruknun min arkanil Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Setelah syahadat, salat. Salat. Tiangnya agama. Apa isinya? Doa. Dalam Al-Fatihah berisi doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika duduk isinya doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam ruku dan sujud ada pula lafaz-lafaz yang berisi doa. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Doa. Pada tahiyyah ada doa. Dan ada doa yang diwajibkan di akhirnya. Di akhir tasyahud. Tasyahud yang akhir. Perlindungan dari arba'. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa min awalihi ila akhirih. Bahkan ibadahnya dengan Allahu Akbar, rukunya, sujudnya, zikir-zikirnya, walaupun tidak terkandung dalamnya permintaan-permintaan, semua itu doa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doa oh ibadah mengharapkan pahala dari Allah taala. Maka ibadah yang tertinggi dikatakan laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a, enggak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada doa. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dalam Al-Jami' dan dikatakan hadis hasanun gharib. Ibnu Majah juga meriwayatkan, Al-Hakim juga meriwayatkan. Al-Hakim dalam Mustadraknya menyatakan sahih wa wafaqahu Adz-Dzahabi dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ucapan hadis yang lainnya disebutkan dalam riwayat Hakim dalam Mustadraknya, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Senjatanya orang mukmin. Kalimat a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ayat yang berkata persiapkanlah sebisa-bisa kalian dari kekuatan dan juga dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang membuat musuh-musuh Allah takut, musuh Allah dan musuh kalian takut pada kalian karena persiapan kalian. Kata para ulama, di samping mempersiapkan kekuatan-kekuatan dalam bentuk fisik, persenjataan dan kuda-kuda perang, lebih dulu persiapan iman fil qulub, dan itu paling penting dan lebih penting, karena itu termasuk i'dad, termasuk persiapan, memupuk keimanan, memantapkan akidah, meluruskan tauhid. Ini juga persiapan jihad fisabilillah, ini juga persiapan a'iddu lahum, persiapkan untuk menghadapi mereka. Jangan anggap remeh masalah ini. Bagaimana mungkin kita akan bisa melawan mereka tanpa apa yang kita miliki dari persenjataan? Perang Badar, jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari mereka 3 kali lipat. Mereka 3 kali lipatnya muslimin. Dan juga persenjataannya jauh dibandingkan dengan persenjataan kaum musyrikin. Tapi toh Allah menangkan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok sedikit mengalahkan kelompok besar bi'idznillah. Ini yang tidak dipaham oleh orang-orang musyrikin, ahlul dhalal, ahlul dhalal. Tidak paham mereka. Sedikit. Hati-hati. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok besar bi'idznillah. Karena apa? Persenjataannya lebih sedikit, jumlahnya lebih sedikit. Kenapa Allah menangkan? Karena iman yang ada fi qulubihim, karena tauhid yang ada fi qulubihim, karena janji-janji Allah untuk mereka. Janji Allah bukan untuk musyrikin. Janji Allah bukan untuk dalal, ad-dalin. Bukan orang-orang sesat. Janji Allah bukan untuk mereka, mereka para fusaqul athimin. Janji Allah bukan untuk mereka, mereka para ahlul bid'ah wad-dalin. Janji Allah untuk orang-orang mukmin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mesti bagiku, kata Allah, untuk menolong siapa? Orang-orang mukmin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Orang beriman lagi. Kami akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Apa janji Allah yang lain? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Siapa yang menolong agama Allah? Ahlul haq, pembawa kebenaran, pembawa keimanan. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Semua janji-janji ini untuk orang-orang mukmin. Maka silahul mu'min, senjata yang paling kokoh pada orang mu'min adalah doa. Ketika mereka berdoa dikabulkan oleh Allah. Ketika mereka mengangkat tangannya, Allahumma ansurna, Allah menangkan mereka. Khamilin a'azakumullah. Maka tentunya itu senjata yang paling kuat. Silah al-mu'min. Wa qawluhu, dan ucapan Allah SWT yang lain. Salullaha kulla syai' hatta syis'a idan qata'. Mintalah pada Allah segala sesuatu. Hatta syis'a idan qata'. Mintalah pada Allah SWT walaupun sendal ketika dia terputus. Minta pada Allah Ta'ala. Ketika putus, minta pada Allah. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, afdalul ibadah ad-du'a. Kata Ibn Abbas, sebaik-baik ibadah adalah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata, Rabb kalian, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Mundhir wa sahahahu. Wal Hakim wa sahahahu. Hakim yang mensahihkan. Dan nukil dalam kitab Ad-Durrul Manthur juz ke-7 halaman 302. Dan juga Imam Hakim dan mensahihkannya disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Mundhir dalam tafsir. Demikian barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu kita takut pada siapapun. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, karena orang mukmin punya senjata yang kokoh, yaitu doa. Dan Allah sudah menjanjikan akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intansurullah yansurkum. Semoga Allah memberikan kemenangan pada seluruh kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin, kaum muslimin ahli sunnah di Yaman dan di seluruh negeri-negeri Islam. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.